نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-31 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-31 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya bab At-Tawajjuh Nahwal Qiblah Haitsu Kan. Bab tentang wajibnya menghadap ke arah kiblat tatkala seorang salat, haitsu kan, dimanapun ia berada, baik dalam safar atau dalam keadaan hadir. Ketika salat wajib baginya untuk menghadap kiblat, dan menghadap kiblat tatkala salat termasuk dari syaratun min syurutis salat, termasuk dari syarat sahnya salat. Dan nanti akan kita lalui ayat serta hadis yang menunjukkan hal tersebut. Dan diperbolehkan salat dengan tidak menghadap kiblat hanya pada dua keadaan, dan juga akan kita lalui babnya tersendiri, yaitu tatkala seseorang dalam keadaan safar dan di atas kendaraan safarnya, diperbolehkan baginya sholat tidak menghadap kiblat. Itu pun khusus sholat nafilah, khusus sholat sunnah. Adapun sholat wajib, wajib baginya turun dari kendaraannya. Dan yang kedua yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat adalah inda syiddatil khauf, tatkala keadaannya sangat menakutkan atau mencekam, misalnya istidadil harb, di tengah pertempuran, maka diperbolehkan baginya ketika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat salat kemanapun dia mengarah. Adapun di selain safar di atas kendaraannya dan juga di selain istidad al-harb atau syiddat al-khawuf, maka tidak diperbolehkan salat kecuali menghadap kiblat, karena menghadap kiblat termasuk dari syarat sahnya salat. Adapun yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab ini, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya ma'ruf, hadis al-musi salata di sahihain. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqbil qiblah wa kabbir. Nabi SAW berkata kepada seorang yang diperintah beliau untuk mengulang salatnya sampai 3 kali, dan ketika beliau atau ketika sahabat tadi mengatakan saya tidak bisa tidur seperti ini, ta'alimni, ajarkan kepadaku salat, maka Nabi SAW berkata idza qumta ila shalah fa asbihil wudu thumma istaqbil qiblah wa kabbir. Kalau kamu hendak melakukan salat, maka sempurnakan olehmu wudumu, berwudu dengan sempurna, dengan baik, kemudian setelah itu menghadaplah ke arah kiblat, thumma kabbir atau fakabbir, kemudian setelah itu bertakbirlah, takbiratul ihram. Ini menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat termasuk dari syarat sahnya salat. Dan juga ayat yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam hadis yang kedua yang beliau sebutkan, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang berkaitan dengan syarat sahnya salat. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل وإسرائيل بن يونس ابن إسحاق السبعي Abi Ishaq, itu Jaddi Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i, Akhi Mustafa, nasmu? Siapa nama Abu Ishaq As-Sabi'i? Ahmad. Ya? Reza. Baik, Ahmad ibn Abdullah As-Sabi'i rahimahullah ta'ala. An-Nabi ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hijrah ke negeri Madinah, maka selama sekitar 16 atau 17 bulan beliau salatnya menghadap Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahwasanya ketika beliau berada di Mekah, beliau salatnya bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis dalam keadaan Ka'bah di hadapan beliau. Akan tetapi tatkala beliau berhijrah ke negeri Madinah, hal tersebut tidak memungkinkannya karena Baitul Maqdis di arah selatan negeri Madinah sebagaimana Ka'bah di arah barat negeri di arah utara negeri Madinah. Maka selama 16 atau 17 bulan dari hijrahnya beliau, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, wa kana Rasulullah sallam yuhibbu an yuwajjaha al-Ka'bah. Dan selama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kalau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Beliau sangat menginginkan kalau diturunkan wahyu kepada beliau dan diperintahkan salat menghadap Ka'bah. Fanzalallahu azza wajalla, maka Allah turunkan ayat di surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, engkau mengarahkan pandanganmu, membolak-balikkan pandanganmu ke arah langit. Itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bukan wahyu, dan memerintahkan beliau salat menghadap Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan arahkan kamu wahai Muhammad ke kiblat yang engkau inginkan. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Maknanya harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahithuma kuntum fawallu wujuhakum syatara, dan menunjukkan wajibnya seorang yang sholat menghadap kiblat. Fahithuma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatara masjidil haram, maka arahkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Fatawajjahna wa Ka'bah, maka tatkala turun ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya beliau mengarah menghadaplah ke arah Ka'bah, menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian tatkala Nabi SAW salatnya berpindah di arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, wa qala sufaha'u minan nas, dan berkata orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Disebutkan di sini siapa sufaha tersebut? Wahumul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud tentunya senang ketika Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis, karena itu adalah kiblat mereka. Kata Muhammad, solatnya seketika menghadap Baitul Maqdis. Tidak lama lagi juga dia pun akan mengikuti keyakinan kita. Maka mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, itu berpindah kiblatnya dari Maqdis ke Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka mengatakan ma wallahum an qiblati allati kanu 'alayha. Apa yang menyebabkan mereka, itu Rasulullah dan para sahabatnya, itu kaum muslimin, wallahum an qiblatihim, menyebabkan mereka memindahkan atau berpindah kiblat mereka, allati kanu 'alayha, berpindah dari kiblat yang semula, itu dari Baitul Maqdis berubah menjadi ke Ka'bah. Maka Allah berkata kepada Rasulnya, Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakan wahai Rasul kepada mereka, milik Allah al masyriq wal maghrib, timur dan barat. Jadi seorang solat menghadap Baitul Maqdis atau solat menghadap Ka'bah, intinya itu Baitul Maqdis atau Ka'bah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana seorang mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang menghadap Baitul Maqdis dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah beribadah yang benar, yang benar. Sebagaimana ketika mereka menghadap Ka'bah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala pun, mereka telah beribadah dengan ibadah yang benar. Karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita beribadah menghadap Ka'bah, bukan berarti kita beribadah kepada Ka'bah, bukan berarti mana kita menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja Allah memberikan kita ketika kita sholat untuk menghadap ke Ka'bah. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib, katakan wahai Rasul, milik Allah timur dan barat. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim, Allah memberikan hidayah orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Fasallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di awal disyariatkannya salat menghadap kiblat, ada seseorang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai solat, ia keluar dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia melewati sebagian sahabat Ansar yang sedang solat asar dalam keadaan masih menghadap Baitul Maqdis. Mereka belum mengetahui bahwasanya kiblat sudah dipindahkan. Nahwa bil Maqdis, maka sahabat tersebut mengatakan bahwasanya aku bersaksi, aku telah solat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Ka'bah. Fataharrafal qawm, maka para sahabat tersebut ketika sedang solat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan diberitahu bahwasanya Nabi telah berubah kiblat ke Ka'bah, mereka dalam keadaan solat berputar hatta tawajjahu nahwa Ka'bah, sampai mereka menghadap ke arah kiblat, sampai mereka solat menghadap kiblat. Ini hadis Al-Barr ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga tempat salat mereka dikenal dengan Masjid Qiblatain. Banin, siapa yang perhatian ini? Muhammad Subang, indak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih di Mekah, menghadap ke arah mana beliau salat? Ke arah Ka'bah atau ke Baitul Maqdis? Baitul Maqdis, yakin? Ke kanan, Raihan. Tatkala Rasulullah SAW masih di Mekah sebelum hijrah beliau, kalau beliau sholat menghadap ke arah mana? Ahsanta. Beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis sekaligus Ka'bah di hadapan beliau. Itu bisa menghadap kedua kiblat. Kemudian tatkala beliau hijrah ke negeri Madinah, Madinah posisinya pertengahan antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram sebelah selatan mereka, karena mereka adalah selatan, dan Baitul Maqdis di arah utara mereka ke kanan. Hani, ketika hijrah ke negeri Madinah, Nabi salatnya menghadap ke arah mana? Ka'bah atau Baitul Maqdis? Siapa yang bantu Sa'id? Kala Ka'bah atau Baitul Maqdis? Ka'bah? Yang jawab Usama. Ka'bah? Ubaidur Rahman. Baitul Maqdis. Siapa yang jawab? Jawaban yang lengkap. Ketika sudah hijrah, Nabi SAW menghadap ke mana? Dafa. Selama 16 bulan atau 17 bulan beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah kiblatnya, ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Siapa ini yang besar? Salman, endak. Tadi kita sebutkan tentang hukum salat menghadap kiblat. Apa hukumnya? Hukumnya wajib dan syaratun min syurut sihhati salat, termasuk syarat sahnya salat. Dalilnya, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat hukumnya wajib dan tidak sah salatnya jika tidak menghadap kiblat. Salman. Nah. Angkat dulu yang keras. Nah, apa kata Nabi? Coba sebutkan dari Al-Quran terlebih dahulu ayatnya. Wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Dan dari sunnah Nabi berkata kepada al-musi salatahu idha kumta ila salah fa'asbilil wudu thumma staqbil qiblah fakabbir. Kalau kamu dalam salat maka sempurnakan wudumu, kemudian menghadap dah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Terakhir Abdurrahman, indak. Kapan diperbolehkan salat tidak mengarah ke arah kiblat? Abdurrahman, ya. Gimana? Ketika safar boleh tidak menghadap kiblat? Harus indal abah berarti. Akhi Yadi, kapan kita diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat? Taib, indas tidak al-harb. Ketika perang sedang berkecamuk dan tidak memungkinkan sholat menghadap kiblat, maka sholat sedengan kemampuan, walaupun dengan takbir dan imam, dan sekalipun tidak menghadap kiblat. Yang kedua, taib, ketika sedang dalam perjalanan dan di atas kendaraan, ada takbiran yang lain? Itu pun yang diperbolehkan sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus turun. Jadi kalau kita sedang di perjalanan, saya naik mobil atau naik kereta atau kapal dan hendak masuk sunnah di waktu malam atau siang, maka kita boleh sholat kemanapun arah kendaraan tersebut. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malaysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan al-jarh. Setelah beliau menyebutkan tentang jarh Nabi SAW terhadap Dajjal, selanjutnya beliau menyebutkan jarh beliau terhadap orang-orang Khawarij. Qala Imam Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abi Asim rahimahullah ta'ala fi sunnah. حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج قال صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم فهججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة فقال لي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل فقال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل عليه بعدي فلما ولى قال رده رويدا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم ثلاثة. قال الشيخ هذا حديث صحيح وقد أخرج البزار كما في كشف الأستار. قال البزار رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام به. dari Uqbah bin Wasaj رحمه الله تعالى, dan beliau Basri, salah seorang dari penduduk Basrah, salah satu negeri yang ada di negeri Irak. Beliau berkata kepadaku temanku, dia menceritakan tentang orang-orang Khawarij yang ada di tempat mereka, watanihim ala umaraihim, dan dia ceritakan tentang bagaimana orang-orang Khawarij mencela, mencaci maki umara mereka, amir-amir mereka, penguasa kaum muslimin pada saat itu. Kemudian kata Uqbah bin Wasaj, fahajajtu, maka pada suatu ketika aku berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, dan ketika masuk ibadah haji aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ketika aku menjumpainya, aku berkata kepada beliau, engkau adalah salah seorang dari sahabat Nabi SAW dan Allah telah berikan atau karuniakan kepadamu ilmu. Dan orang-orang di negeri ini, di negeri Iraq, negeri kami, mereka mencela umar mereka, pemimpin-pemimpin mereka, penguasa-penguasa mereka, penguasa kaum muslimin. Wa yashhaduna limbidalalah, dan mereka mengatakan atau menghukumi bahwasanya umar mereka di atas kesesatan. Jadi kita ketahui keadaan Al-Khawarij dari zaman awal munculnya sampai sekarang, yang mereka jadikan sasaran utama adalah para umara. Mereka tuduh umara mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim, yang dengannya mereka diperbolehkan dan halal, bahkan wajib mereka untuk keluar dari ketaatan pada mereka. Kemudian kata beliau, faqala li, Abdullah bin Amr bertanya tentang keadaan orang Khawarij, dan beliau atau Uqbah bin Wasal sebutkan sifat-sifat mereka. Abdullah bin Amr berkata, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan manusia semuanya. Kemudian Abdullah bin Amr menceritakan pada zaman Rasulullah SAW, diatangkan kepada beliau biqalib min dahabin wa fiddah. Sebagai riwayat bitibrin min dahab wa fiddah, didatang kepada Sallam dengan kepingan-kepingan emas dan perak. Maka Nabi Sallam bagikan emas dan perak tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian ketika Nabi sedang membagikan emas dan perak kepada sahabatnya, berdiri salah seorang dari Ahlul Badiyah, Idul Khuwaisirah, Ra'su Al-Khawarij. Dia berkata, wahai Muhammad, demi Allah, seandainya Allah merintahkanmu untuk berbuat adil, maka aku telah melihat engkau tidak berbuat adil, atau aku sekarang melihat engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi SAW berkata, waihak, man ya'dil alaihi ba'di, siapa yang mau menegakkan keadilan setelahku, itu siapa yang menegakkan keadilan seandainya aku tidak berbuat adil. Kemudian ketika orang tersebut pergi, Nabi berkata, duhu ruwaida, panggil kembali orang tersebut. Kemudian Nabi berkata, inna fi ummati akhan lihada, sesungguhnya pada umatku itu ada saudaranya orang ini, ada pengikut-pengikut untuk orang ini, untuk Dhul Khuwaisirah At-Tamimi, Rais Al-Khawarij. Keadaan mereka, yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Bacaan Quran mereka sebatas di lisan, tapi tidak sampai ke hati. Sebatas ucapan, tapi tidak sampai kepada pemahaman. Membaca sebatas lafaz-lafaznya dengan tanpa memahami dengan pemahaman yang benar. Sehingga mereka meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Mereka sering mengangkat ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat-ayat ini benar, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan surah Al-Ma'idah, tapi mereka tempatkan ayat tersebut untuk para penguasa kaum muslimin. Mereka kafirkan dengan ayat-ayat tersebut. Mereka membaca Al-Quran tapi hanya sebatas sampai di kerongkongan, tidak sampai ke dalam hati. Kemudian Nabi, kullama kharaju faqtuluhum, dan seandainya katanya mereka keluar, maka setiap mereka keluar memberontak kaum muslimin, faqtuluhum, maka perangi mereka. Tapi tentunya khitabnya untuk para umara kaum muslimin, bukan untuk perorangan. Jadi kewajiban amir untuk memerangi mereka, para khawarij. Dan itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah pertama yang memerangi orang-orang Khawarij, orang-orang Nahrawan. Dan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mereka, akufarun hum, apakah mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir? Maka beliau menjawab, minal kufri hum farru. Mereka justru lari dari kekufuran, sehingga mereka tashaddud seperti itu, bersikap keras seperti itu, karena takut dari kekufuran. Amunafiqunahum, kemudian Ali tanya, apakah mereka orang-orang munafik? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalilan. Orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan Khawarij dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya, yahtaqirna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Kalian kalau bandingkan, dan Nabi berkata kepada sahabat, jika kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian menganggap sholat kalian tidak ada apa-apanya. Dan jika kalian bandingkan siam kalian dengan siam mereka, tidak ada apa-apanya. Tapi kalian mereka yang merukuna min ad-din kama yamruqusah min ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruan. Kemudian idan manhum, kemudian Ali ditanya, kalau begitu siapa mereka? Maka Ali mengatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka masih saudara kita, masih kaum muslimin, hanya saja mereka baghaw alaina, berbuat aniaya terhadap kita, telah melampaui batas terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi memerintahkan, kullama kharaju faqtuluhum. Kalau mereka keluar memberontak, maka perangi mereka. Dan Ali bin Abi Thalib memeranginya. Hanya saja beliau menyebutkan ketika memerangi mereka, orang yang melarikan diri tidak dikejar, dibiarkan. Dan orang yang terluka misalnya tidak langsung dihabiskan, langsung dibunuh, dibiarkan. Mereka bughah. Mereka adalah bughah. Dan ini menunjukkan kesesatan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Dan di sini pula menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang baca Al-Qur'an itu mereka ada petunjuk. Orang yang baca Al-Qur'an petunjuk adalah orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Yang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika datang kepada kalian dariku kepada kalian petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kata Ibn Abbas, takaffalallahu liman qara al-Qur'an wa amila bihi fi alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin bagi yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya untuk tidak tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Jadi yang selamat, yang muhtad, yang dalam petunjuk adalah orang yang baca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Tentunya tidak mengamalkan kecuali setelah memahami dengan pemahaman yang benar. Orang Khawarij membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka la yujawizu taraqiyahum. Dorongan bagi kita agar kita mentadaburi Al-Quran dan memperhatikan bagaimana salafus saleh memahami ayat-ayat tersebut, sehingga kita tidak tersesat seperti sesatnya orang-orang Khawarij. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.